Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala musikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun fatazawadu fa inna khairazat taqwa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali di musala yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan artikel Syekh Atiyatullah Halimi rahimahullah yang pada beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan awal dari mukadimah beliau yang berbicara tentang beberapa realita, beberapa contoh kontradiksi yang terjadi pada diri kelompoknya Abu Maryam Al-Mukhlis. Disebutkan beberapa sebabnya. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan ya. Dia mulai membahas biasanya sikap-sikap mereka itu terhitung dalam kategori hulu yang dilarang. Faslun, pembahasan. Wa kullu zalika ayyuhal ikhwah misdaqun li haditsin nabi sallallahu alaihi wasallam halaqal mutanaffiun. Semua hal itu wahai ikhwah, semua hal yang sudah kita bahas sebelumnya tentang beberapa kontradiksi, beberapa sikap-sikap yang sangat tidak sesuai dengan syariat yang nampak jelas pada Abu Maryam Al-Mukhlis dan para pengikutnya, itu semua adalah misdaqun li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bukti kebenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaqal mutanaffiun, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Qolaha talasan sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu mengulang sabdanya 3 kali ya. Halaqal mutanaffiun. Halaqal mutanaffiun. Halaqal mutanaffiun. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Abi Dawud. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ahmad. Qala bin nihayah fi gharibil hadis. Dalam kitab An-Nihayah fi gharibil hadis, pengarangnya Imam Ibnul Athir Al-Jazari mengatakan humul muta'ammikun al-mughaluna fil kalam al-mutakallimuna fi aqsahlukihim. Yang disebut mutanaffiun, orang-orang yang tanatuk, orang-orang yang berlebihan, itu adalah al-muta'ammikun, orang yang ta'ammaq, ya, terlalu mendalami, maksudnya mendalami, orang yang terlalu mendalami perkara-perkara yang mestinya tidak perlu didalami, orang yang terlalu mencebur ke dalam sesuatu hal yang mestinya tidak kita ceburkan diri kita ke dalamnya secara berlebihan. Al-mughaluna fil kalam, orang yang berlebih-lebihan dalam berbicara. Al-mutakallimuna bi aqsahulukihim, orang-orang yang berbicara dengan ujung tenggorokan mereka, ya, ujung kerongkongan mereka. Ma'khudun minan nafoi, tanato itu diambil dari masdar an-nafo. Wa huwal gharul a'la minal fami, yaitu gua bagian atas, lubang bagian atas dari mulut. Apa ini namanya? Kalau lubang mulut yang mau ke kerongkongan ini bagian atasnya, telak itu apa namanya? Kita jawab. Diambil dari situ. Halakal mutanatiun, celakalah, binasalah orang yang ngomongnya apa, berlebih-lebihan sampai memakai ini ujung bagian belakang yang atas ini, mulut ya, bagian atas jongkokan. Padahal mestinya ngomong itu cukuplah lidah bagian depan aja bahasanya. Tapi kalau sudah orang ngomong sampai memakai bagian yang terdalam itu berarti orang sudah terlebih-lebihan. Semasuk mila fikul ita'am mungkin kaulan wa fi'lan. Kemudian istilah ini dipakai untuk semua bentuk ta'amuk, berlebih-lebihan mendalami hal-hal yang mestinya tidak perlu kita ceburkan diri kita terlalu dalam begitu. Qaulan wa fi'lan, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Maka celakalah orang yang ngomongnya berbicara dalam perkara-perkara yang terlalu dibesar-besarkan. Apa yang sebenarnya dangkal tapi dipaksakan untuk jadi sesuatu yang dalam. Celaka juga orang yang melakukan tindakan-tindakan berlebihan seperti itu. Kalau ulama, para ulama mengatakan wa hadza imma ayyakuna du'aan au khabarat, kurang alif ya. Sabda Nabi SAW di atas ini kemungkinannya ada dua. Bisa jadi dia adalah insya, ya. Gaya bahasa insya, insya itu gaya bahasa. Alhamdulillah minum balakoh. Gaya bahasa yang datar, tidak ada unsur apa, kebenaran atau kedustaan, ya. Perintah, larangan, doa, ya, itu termasuk insya. Nah di sini ya, sabda Nabi SAW ini bisa berupa insya, bisa berupa doa, au khabaran, atau bisa juga berupa berita. Fa in kana du'aan, fa iya, maksudnya doa itu termasuk dalam kategori kayak bahasa insya. Kalau dalam bahasa kan ada insya, ada khabar ya. Kalau khabar itu dalam bahasa Arab dipakai untuk kalimat, ungkapan yang mengandung kemungkinan benar, kemungkinan salah. Fa in kana du'aan fa du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam mustajabun. Kalau hadis di atas adalah berupa sebuah doa, semoga binasa orang-orang yang terlalu berlebihan, ya, maka doanya Nabi SAW itu pasti dikabulkan Allah. Nabi berdoa begitu, semoga binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. 3 kali. Ya. Diulang 3 kali, maka Allah pasti akan dijagai, karena yang berdoa Nabi SAW. Wa in kana khabaran, tapi kalau kalimat, ya, sabda Nabi SAW di atas adalah berupa sebuah berita, fa khabaruhu shidqun wa haqqun la yatakhallafu. Maka berita Nabi SAW itu selalunya jujur dan kebenaran, tidak mungkin meleset. Faqad akhbara annahum halikuna la mahalata. Karena Nabi SAW telah memberitahukan bahasanya mereka binasa, maka mereka pasti akan binasa, tidak pasti, tidak mungkin tidak, mesti begitulah. Waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu, dan tidak ada seorang pun yang melawan agama ini dengan keras kecuali agama ini akan mengalahkan dia. Rawahul Bukhari wa Nasa'i, hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Ayat maksudnya illa ghalabahu dinu, tidak ada seorang pun yang melawan, mengambil agama ini dengan keras, kecuali dia akan mengalahkannya. Maksudnya agama akan mengalahkan orang tersebut. Fayasirul insanu maghluban, akhirnya orang akan kalah. Layak diru kalah bagaimana? Layak diru ala hamli hadzal dini wal qiyamu bihi, wal qiyami bihi. Orang tidak akan mampu menanggung agama ini, melaksanakan ajaran agama Islam ini. Limaza? Kenapa? Li'annahu syadad dina, karena dia melawan agama ini dengan keras. Ayat maksudnya akhadahu wa tanawalahu wa ta'athahu bisyiddati. Maksudnya dia mengambilnya dan dia menerima agama ini dengan cara yang keras. Wahawala an yaglibaddina, dia berusaha untuk menundukkan, mengalahkan ajaran agama ini. Wayakuna syadidan fihi wa ma'ahu, dia ingin menjadi orang yang keras dalam agama ini dan keras bersama agama ini. Ma'an nahu dinun yusrun sahlun samhun, padahal agama Islam ini agama yang mudah, ringan dan lapang, toleran, tidak memperberat, tidak menyempitkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang Nabi lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyakum wal ghuluwa fid din, jauhilah oleh kalian sikap berlebihan dalam agama. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din, karena orang-orang sebelum kalian itu binasa disebabkan mereka berlebih-lebihan dalam agama. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa ghairuhuma, hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan lain-lain. Fanzur kaifa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sababa halaki man qablana minal umami ghuluwuhum fi dinihim. Maka perhatikanlah bagaimana Nabi sallallahu telah memberitahukan kepada kita bahasanya sebab kehancuran umat-umat sebelum kita adalah sikap berlebih-lebihan mereka dalam agama mereka. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu bil hanifiyati samhati, aku diutus dengan agama yang lurus tapi juga toleran, agama yang lapang, tidak mempersempit, tidak mempersulit. Rawahu Ahmad wa Tabarani, hadis riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Fa huwa dinun samhun sahlun yasirun, Islam adalah agama yang toleran, mudah dan gampang, lapang. Laisa fihi masyaqqatun kharijatun anil mu'tadi, tidak ada dalam agama Islam ini beban berat yang berada di luar kebiasaan, di luar kesanggupan manusia. Bihaitu tufi'ul muslima fi harajin wa dhikin wa ta'annufin, tidak ada masyaqqah yang sifatnya itu menempatkan seorang muslim, mencapakan seorang muslim dalam kondisi harat, kesusahan, kesempitan dan beban, pembebanan, ta'anut itu kan anat, kecapean, kelelahan, kesulitan. Kama qala Allah azza wa jalla wa tabaraka ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Had ayat 78. Allah berfirman, wajahid a'udhu billahi minasyaitan rajim, wajahidu fillahi haqqa jihadihi, dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam mentaati Allah dengan sesungguh-sungguhnya usaha. Wajtabakum, Allah lah yang telah memilih kalian, Allah yang memilih kalian menjadi orang-orang beriman, Allah yang memilih kalian menjadi seorang muslim, dilahirkan dari bapak dan ibu yang muslim, dari lingkungan yang mayoritasnya muslim, itu sebuah karunia dari Allah. Kalau Allah lahirkan kita di Manado sana, ya mungkin lain ceritanya. Bapak ibunya Kristen, lingkungannya Kristen, bisa-bisa kita sampai dewasa seusia sekarang pun masih jadi orang Kristen. Buat tabaku, Allah memilih kalian menjadi muslim, menjadi mukmin, maka harus disyukuri. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini kesulitan, kesempitan. Ini ada isim nakirah dalam konteks nafyun. An-nakirah fi siyaqin nafyi min haraj, haraj di situ tanpa alif lam, yang juga bukan mudhaf ya. Kalau ada isim nakirah, bentuk kalimatnya itu kalimat negatif dan tidak, maka ini siagul umum ya, bersifat umum. Berarti apa? Harot yang bagaimana? Harot apapun, baik harot dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, masalah akhlak, masalah perundang-undangan, masalah ekonomi, masalah politik, masalah apapun ya, masalah pribadi, keluarga, masyarakat, negara, harotnya tidak ada kesempitan apapun dalam semua urusan. Millata abikum Ibrahim, inilah maka ikutilah agama Ibrahim, agama bapak kalian. Huwa sammakumul muslimina min qablu, dialah yang telah menamakan kalian sebelum ini sebagai orang-orang Islam. Kalau kita baca kitab tafsir ya, pendapat yang paling kuat dua di situ. Allah alam bisawab, kembalinya kepada Allah, bukan kepada Ibrahim. Dua di situ, kembalinya kepada Allah. Dialah yang telah menamakan kalian orang-orang Islam. Dialah di situ adalah Allah. Allah yang menamakan kalian sebagai muslimin. Min qablu, sebelum kalian, belum, bahkan sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum, hal ini agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas kalian. Wa takunu syuhada'a 'alan-nas, dan kalian menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Fa aqimus sholata wa atuz zakata wa tasimu billahi. Maka tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kalian dengan Allah. Dalam ayat Al-Quran itu ada dua, ada wa'tasimu billah, ada juga wa'tasimu bihablillah. Masing-masing ada pengertiannya sendiri. Kalau kita baca dalam Madarijus Salikin itu, dari sekian puluh madraj, dari sekian puluh anak tangga menuju ridho Allah, menuju penghambaan kepada Allah, itu salah satu madrajnya, salah satu tangganya, salah satu manzilahnya, namanya manzilatul i'tisam. Nanti antum bisa baca itu ya. Ada namanya i'tisam, ada i'tisam billah, pengertiannya bagaimana, ada i'tisam bihablillah, pengertiannya bagaimana, ada macam-macam. Huwa maulakum, dialah pelindung kalian, Allah lah pelindung kalian. Fani'mal maula wa ni'man nasir, maka sungguh Allah adalah sebaik-baik pelindung dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Bukti dalam ayat itu adalah bagian yang kalimat yang di garis bawah itu ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harat. Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini kesempitan apapun, kesulitan apapun. Kalau ada kesempitan, ada kesulitan, berarti kitanya mesti yang keliru, yang nyalai, bukan agamanya. Karena masyakoh apapun yang ada dalam agama Islam ini, termasuk jihad, amar ma'ruf nahi munkar dan lain-lainnya pun, itu masih dalam tahap pada taraf yang dimampui oleh umat manusia untuk menikunya. Allah buat itu banyak apa keringanan-keringanan, termasuk dalam masalah jihad. Ada dalam surat Al-Anfal itu kan disebutkan, kalau masa kuat 1:10, tapi kalau masa lemah 1:2. Nanti ada lagi ayat ya yang lebih awal lagi ya. Boleh mundur untuk nyusun kekuatan atau bergabung dengan induk pasukan dan lain-lainnya. Nanti boleh lagi mengadakan senjata-senjata atau perjanjian damai kalau maslahat menuntut begitu, sementara posisi umat Islam lemah. Dan banyak keringanan-keringanan lainnya dalam agama ini. Artinya kalau apa, jihad ini dirasa kok di luar kemampuan kita, mesti yang salah bukan jihadnya, tapi kita yang salah memahami syariat jihad. Termasuk juga nanti amar ma'ruf nahi munkar, tidak semua ada ada 4 tingkatan amar ma'ruf itu ya. Ada amar ma'ruf yang harus dikerjakan, ada amar ma'ruf yang harus ditinggalkan, ada amar ma'ruf yang disunahkan, ada juga amar ma'ruf yang jadi lahan perbedaan pendapat, apakah boleh atau tidak boleh dan lain sebagainya. Itu sudah dibahas panjang lebar oleh para ulama dalam masalah fikih, apalagi untuk perkara-perkara lainnya. Maka syarat itu kesempitan, kesulitan dalam agama ini sebenarnya tidak ada sama sekali. Waqala Nabi SAW juga bersabda, yuri Allah SWT berfirman ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah ya, surat 85 adalah. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Wala yuridu bikumul usra. Ini kalimat kedua juga kalimat taukid ya, penegasan, penekanan, menguatkan kembali kalimat sebelumnya. Yuridullahu bikumul usra. Itu disebutkan oleh para ulama ya, mungkin mirip dengan hadis. Ada hadis menyebutkan yasira wala yasiru wala tuasiru. Yasiru, berilah kemudahan. Kenapa setelah berilah kemudahan adalah apalagi wala tuasiru, dan jangan mempersulit ya. Karena kalau perintahnya yasiru saja, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, yasiru, berilah kemudahan itu. Kenapa? Karena kalau dikasih perintahnya itu saja, nanti mungkin orang memberi kemudahan sekali dua kali, tapi habis itu mempersulit. Tapi kalau ada perintah yasiru, berilah kemudahan, habis itu ditambah perintahnya wala tuasiru, jangan mempersulit, orang tidak akan ada peluang untuk mempersulit. Basyiro, berilah kabar gembira. Basyiru wala tunafiru, dan jangan membuat lari ya. Kalau perintahnya berilah kabar gembira saja, 1, 2, 3, 4 kali pertemuan, bikin orang ketawa, habis itu bikin orang bubar ya. Digandengkan, ditegaskan sama ya. Yuridullahu bikumul yusra, masih ditekankan lagi, habis itu ada kalimat wala yuridu bikumul yusra. Waqala anza wa jalla dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 220 kalau tidak salah. Penghujung ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu la'anatakum. Dan sekiranya Allah berkehendak, mudah saja bagi Allah. Allah benar-benar akan mempersulit kalian. Allah akan benar-benar membebani kalian. Tapi Allah tidak hendak begitu, maka Allah memberi kemudahan bagi kalian. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha bijaksana, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dua sifat yang kalau kita baca ya, antum kalau sempat membaca mukadimahnya, mukadimah itu bagian akhir ya, dari tafsirnya Syekh As-Sa'di. Ada kaidah-kaidah yang memudahkan kita untuk memahami Al-Qur'an. Salah satu kaidah itu adalah kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah itu memilih nama dan sifat itu digandeng-gandengkan itu untuk kondisi begini, maka namanya, sifatnya yang dipakai begini, kondisi begini, namanya begini, sifatnya begini. Bukan di sini Aziz, maha perkasa, maha kuat, maha memiliki izzah, kekuatan, kejayaan, kekuasaan sebenarnya. Tapi digandengkan dengan hakim ya, hikmah, kebijaksanaan, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang layak. Bagaimana Allah itu dengan kekuasaannya yang mutlak itu tidak sewenang-wenang, tapi Allah tempatkan segala sesuatunya pada posisinya yang sesuai. Ai maksudnya la auqa'akum fil anati. Tentulah Allah akan menempatkan kalian, mencambakkan kalian dalam al-anat. Al-anat itu adziku wa huwa adziku wa syiddatu wal masyaqqatul azimatul qahiratu. Kesempitan, kesulitan dan beban yang sangat besar. Al-qahirah yang mengalahkan kemampuan manusia. Beban berat yang melebihi kadar kesanggupan manusia untuk memikulnya. Ayah akan tetapi walakinnahu lam yaf'al bal kana bikum rahiman latifan. Tapi Allah tidak berbuat begitu. Allah tidak menempatkan kalian dalam beban dan kesempitan tadi. Justru Allah itu terhadap kalian rahiman, sangat menyayangi. Rahiman. Latifan, sangat lembut, tidak kasar kepada kalian. Allah Maha lembut, selembutnya ya, kalau disebutkan dalam hadis, banyak hadis ya, bagaimana seorang pengemis perempuan bawa anaknya dua datang kepada Aisyah ya kan, minta sedekah, adanya cuma beberapa biji kurma dikasihkan ya, bagaimana anak-anak dikasih itu ibunya pegang satu itu masih dia bagi lagi untuk kedua anaknya ya, lembutnya, kasih sayangnya seperti itu ya. Allah lebih lagi kepada hamba-hambanya itu. Dan Allah saking lembutnya itu ya, Allah memberi kesempatan sekian panjangnya kepada hambanya itu untuk bertaubat ya, sampai pintu taubat itu dibuka membentang dari timur sampai ke barat dan baru ditutup ketika matahari telah terbit dari arah barat. Yassara alaikum, Allah memberi kemudahan kepada kalian. Walam yukallifkum illa ma tutikuna minal a'mali, dan Allah tidak memberi kalian taklif, pembebanan kecuali sekedar yang kalian mampu dari berbagai bentuk amalannya. Allah membebani kalian sekedar amalan-amalan yang sanggup kalian pikul. Simu'tadi ahwalil basyari, dalam normalnya kondisi manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Makna Rabb, nah yang paling menonjol itu Rabb itu adalah tarbiyah. Tarbiyah itu menjadikan sesuatu secara bertahap dari satu kondisi ke kondisi lain sampai taraf sempurna. Diawasi, dirawat ya kan. Dikit demi sedikit sebagaimana seorang tadi masih dijelaskan berita-berita. Orang tua didik anaknya itu mulai dari dalam kandungan sampai dia besar, sampai nikah, bahkan habis nikah pun masih tetap juga diurus. Seperti juga Allah SWT lebih mulia, lebih sempurna daripada itu ya, pendidikannya Allah itu mengurus seluruh makhluknya. Alladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara wa hada. Dialah Allah yang telah menciptakan, kemudian menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Kemudian Allah tetapkan kebutuhan seluruh makhluknya dan Allah beri hidayah mereka semua untuk mencapai semua yang mereka butuhkan dalam hidup itu. Wa qala ta'ala, Allah SWT juga berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah sesungguhnya di tengah kalian ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri, seandainya Rasul itu mengikuti kemauan kalian dalam banyak perkara, la'anittum, niscaya akan kalian akan terjatuh dalam kesempitan-kesulitan. Aila waqa'tum fil anati wa huwa dhiq wa syiddatus syadida. Maksudnya kalian akan terjatuh dalam al-anat, yaitu kesempitan dan kesulitan yang berat tadi. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Sebenarnya kita beriman ini nikmat berkali-kali dari Allah. Bahkan kalau orang berbuat dosa pun disebutkan para ulama itu al-abdu mahbubatun baina nikmataini, seorang hamba itu dikelilingi oleh dua nikmat dari Allah ya, ketika dia apa berbuat dosa sekalipun ya. Nikmat ditunjukkan jalan untuk bertaubat ya, dan nikmat untuk diterima taubatnya. Habdaba ilaikumul iman, Allah jadikan kalian ini cinta kepada iman. Jadi sebenarnya mungkin hati kita ya kan, cinta kita kepada iman itu mungkin kecil ya, tapi Allah lah yang menjadikan dalam hati kita itu hari ke hari itu cinta kepada keimanan itu bisa membesar. Wa zayyanahu fi qulubikum, Allah hiasi, Allah nampakkan indah keimanan itu dalam hati kalian. Ini juga nikmat tersendiri. Sebenarnya yang hebat itu bukan amal kita, bukan taklim kita, ya kan? Tapi Allah lah yang berikan hidayah kepada kita. Allah lah yang jadikan iman itu terasa manis, terasa indah dalam hati kita ya. Ada seorang ulama Iwanul Muslimin di Mesir itu, Syekh Abbas As-Sisi namanya, mengarang buku, ada terjemahnya dulu dalam bahasa Indonesia, kalau nggak salah bahasa Arabnya At-Tariqu Ilal Qulub, jalan menuju hati. Jadi bagaimana cara kita berdakwah ini bisa mendekati, menyentuh hati orang sebelum menyentuh akal sehat orang. Bagaimana masuk ke hati duluan, karena hati ini tempat pusat markas komandonya badan. Kalau hatinya sudah bisa terima itu, tidak logis pun akan kita gusur itu. Namanya hatinya sudah senang duluan, pengikutnya itu lah mau ngomong apa diterima. Kita kritik kayak apa, kritikan kita itu kan maksudnya ke otak, ke pikiran ya, logis dan tidak logis. Tapi kalau hati tidak bisa senang, tidak bisa menerima itu, akan berat gitu. Akan berat. Maka At-Tariqu Ilal Qulub, bagaimana dakwah itu yang pertama kita sentuh hatinya. Hatinya ya, maka hati itu sentuhannya bukan dengan dalil biasanya, tapi adalah hal-hal yang berkesan ya. Pergaulan, akhlak, dan lain-lainnya itu akan membekas, lain dengan logika ya, pikiran ini, matematika yang bicara. Sentuh hatinya ya. Beliau banyak sebutkan kisah-kisah bagaimana kata beliau, yang kita apa, yang kita tunggu ini, yang kita usahakan ini adalah bagaimana mengenalkan iman ke hati mereka. Kalau manusia itu sudah merasakan sedikit saja daripada manisnya iman, maka dia ini tidak akan berat menjalankan agama ini. Bahkan dia akan sanggup mengorbankan apapun untuk agama ini kalau hatinya sudah merasakan sedikit manisnya iman. Makin tinggi manisnya iman dalam hati dia, akan makin kuat juga pengorbanan dia kepada untuk Islam ya. Orang rela tinggalkan keluarganya, rela tinggalkan bisnisnya, curahkan hartanya, curahkan nyawanya untuk Islam itu, dia bisa sampai tahap itu tuh ketika dia merasakan dalam hatinya ini memang apa yang dia kerjakan ini manis. Sampai ada nasibnya kan, nasibnya zaman tahun 48 kalau nggak salah, zaman-zaman ketika Syekh Hasan Al-Banna atau periode setelahnya itu mengasuh umat Islam di Mesir untuk membantu Palestina. Kalau nggak salah masa itu tahun 1948-an itu ada nasib yang sampai hari ini masih dibentangkan orangnya. Min ajlika ya Fajrul Islam ya, untuk fajar, untuk terbitnya fajar kemenangan Islam, untuk muwahe terbitnya fajar kemenangan Islam, kam tahlu fiddar bil alam, akan betapa manisnya di jalan perjuangan ini segala bentuk alam, segala bentuk derita, luka ya, segala bentuk kesusahan. Apa itu ketika walakin mawahab baba ilaikumul iman wa zayyanahu begitu. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah menjadikan kalian benci, masya Allah. Bukan kita yang sebenarnya membenci, tapi Allah yang karuniakan kepada nikmat hati kita ini kebencian kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Kalau orang sudah sampai tahap seperti itu, maka mereka itulah orang-orang yang rasyid, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang telah mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hujurat ayat 7 ya. Surat Al-Hujurat ini surat yang banyak mengingatkan umat Islam akan nikmat Allah ya. Islam, kalian masuk Islam itu bukan sesuatu yang perlu kalian banggakan, kalian ungkit-ungkit. Islam ini karunia Allah kepada kalian, maka pujilah Allah, jangan kalian banggakan keislaman kalian, hijrah kalian, hidat kalian, jihad kalian, dakwah kalian, amal ma'ruf, naik mungkar kalian. Wal ayatu wal ahaditsu fi hadzal makna katsiratun ma'rufatun walhamdulillah. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis nabawi yang semakna dengan penjelasan di atas itu sangat banyak dan sudah sangat terkenal disebutkan dalam kitab-kitab, alhamdulillah. Wal maksudu, ya intinya maunya kita dari penjelasan di atas adalah at-tahziru min haliha ula'i bidorbil amsal, yaitu memperingatkan umat Islam untuk waspada dari orang-orang seperti Abu Maryam Al-Muqlim ini dan pengikutnya, bidorbil amsal, dengan cara kami sebutkan beberapa contohnya, contoh kasus. Wa ta'rifi ikhwanina tayyibin su'a ahwalihim wa qamata ma'alihim, dan mengenalkan kepada ikhwan-ikhwan kami yang baik-baik su'a ahwalihim, buruknya keadaan mereka, wa qamata ma'alihim, dan tercela dan buruknya ma'al ya, kesudahan mereka. Wa ma yahsabuna alaihi min tanaqudatin tu'addi bihim ila al-kufri sharihi fi katsirin min al-ahyan, dan apa yang mereka muat ya, apa yang mereka miliki pada diri mereka berupa tanaqudat, beberapa kontradiksi-kontradiksi, pertentangan-pertentangan yang tu'addi bihim ila al-kufri sharihi, yang terkadang mengantarkan mereka kepada kekufuran yang terang-terangan, dikasih riminilahian dalam banyak kesempatan. Wa ilal muruq kisarihi minad din, dan menyebabkan mereka keluar secara terang-terangan dari din ini. Din fusuqi wal isyanil wadih. Keluar bagaimana? Keluar dari ajaran Islam dengan cara melakukan kefasikan dan kemaksiatan yang sangat terang-terangan. Sudah berkali-kali dijelaskan di depan bagaimana orang-orang ini terkadang sangat mudah ya bicara masalah urusan nyawa, harta dan kehormatan orang lain bagi mereka ya, jangankan di zaman sekarang ya, zaman hidup, zaman generasi sahabat saja mereka bisa membunuh sahabat ya. Abdullah bin Khobab, Khobab bin Harith, itu sahabat Khobab bin Harith, punya anak namanya Abdullah bin Khobab, itu kan dia sama istrinya lagi hamil, jalan melewati daerah mereka, daerah Haurura, Ahwan di Irak itu ya, ketemu mereka, ditegat oleh mereka, ditanya dulu akidahnya, gimana sikap kamu terhadap Utsman, menurut kamu Aisyah, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam itu bagaimana? Muawiyah itu bagaimana? Ali bin Abi Thalib itu bagaimana? Ya, karena mereka, wah, mereka itu para sahabat yang mulia, Allah sudah meridhai mereka dan mereka pun ridho pada Allah ya. Dan seterusnya, tidak kuat ini, berarti orang sesat ini, orang kafir ini, dibunuh, bahkan termasuk yang dibunuh itu istrinya Abdullah bin Khobab bin Harus itu ya, yang hamil itu. Tidak tahu apakah benar berita beronnya di bulan itu benar atau tidak, Allah alam. perlu kita cek ini. Tapi kisah pembunuhan itu memang benar, hartanya dirampas. Tapi giliran sama orang-orang ahlul kitab ya, sama orang Yahudi, sama orang Nasrani punya babi, mereka lihat babi ini najis, langsung aja dibunuhi. Habis itu nyesal, loh ini kan milik orang lain. Akhirnya datang minta maaf, bayar ganti ruginya. Masya Allah. Sampai-sampai dikisahkan ada seorang ulama Mu'tazila. Orang Mu'tazila ini namanya atau siapa begitu ya. Atau bin Wasil atau siapa, tokoh Mu'tazila ya. Dia bersama rombongannya melewati daerahnya orang Khawarij. Maka dia bilang sama kawan-kawannya, sudah kalian mundur biar saya yang maju, saya selesaikan. Datanglah, ditanya oleh orang-orang Khawarij ini, siapa kalian ini? Muslim atau non-Muslim? Kami ahlul kitab. Kata si ini nih, siapa? Atau bin Wasil ini, kemudian bilang, oh, terus, kalau begitu mau apa kalian? Kami mau lewat daerah ini. Nggak bisa, kalian harus bayar diyat kepada kami. Oh, tapi kami belum pernah mendengar ayat-ayat Allah. Kata wajib atau bin Wasil ini. Sementara Allah perintahkan dalam surat At-Taubah itu, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka tolong ajarkan, jangan ambil buru-buru ambil diyat kepada kami, tapi ajari dulu kami Islam. Oh iya, jizyah. Jangan buru-buru ambil jizyah dari kami, bacakan dulu, ajari kami Islam. Akhirnya semua orang dipanggil, dikasih tausiah dan lain-lain, Islam begini-begini. Iya, kemudian sudah, kalau begitu kalian harus bayar jizyah. Enggak, perintah ayatnya itu adalah lanjutannya. Gimana? Ada yasma kalam Allah summa abliqhu ma'amana, kemudian sampaikan dia ke tempat aman. Jadi tolong andalkan kami ke tempat tujuan sampai kami tiba di tempat tujuan dengan aman. Oh iya, kami laksanakan. Selamatlah rombongannya atau bin Wasil ini. Wasil bin atau ini, Masya Allah. Ini logikanya orang Mu'tazila juga ngerjai orang Khawarij. Kenapa? Karena orang-orang ini baca ayat itu hari-hari ya, sampai para sahabat aja baca Qur'annya kalah. Tapi enggak paham maknanya itu. Menempatkannya itu seram banget, akhirnya dikerjai begitu ya. Demikian untuk malam hari ini ya, kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.